Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Insyaallah malam hari ini kita melanjutkan kajian dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyah yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala. Dan yang lalu kita masih pembahasan tentang mawaqitus shalah, waktu-waktu sholat. Yang terakhir kita membahas bab nomor ke-78 tentang hukum orang meninggalkan sholat. Dan insyaallah malam hari ini kita masuk bab yang nomor ke-79 yaitu qala syaikhul musannif rahimahullahu taala babun nahyi an tu'adas salatu fi yaumin marratain. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab larangan mengulangi satu sholat dalam satu hari dua kali. Jadi larangan mengulangi satu sholat dalam satu hari dua kali. Nanti ada penjelasannya. Lalu beliau bawakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang hasan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Khuzaimah, At-Tabrani, Al-Baihaqi dan yang lain-lainnya. Di antaranya melalui jalan sahabat Sulaiman bin Yasar. Beliau adalah maula Maimunah. Maula Maimunah, pembantu daripada Maimunah. Beliau seorang tabi'i. Beliau berkata, qala ataitu Ibnu Umar 'alal bilad wa hum yusallun. Aku datang ke tempatnya sahabat Abdullah Ibnu Umar. Ketika itu orang-orang sedang salat di masjid. Faqultu ala tusalli ma'ahum. Lalu aku bertanya, kenapa kamu tidak pergi ke masjid untuk sholat bersama mereka? Qala qad shallaitu. Aku sudah sholat tadi. Sudah sholat ya. Tentu sholat berjamaah. Jadi beliau sudah sholat, sehingga beliau tidak sholat lagi di masjid. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul la tusallu salatan fi yaumin marratain. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, jangan kamu sholat satu sholat dalam satu hari dua kali. Misalnya sholat duhur, setelah sholat duhur lagi, setelah sholat asar lagi, itu dilarang. Namun larangan ini ada penjelasan-penjelasannya. Nah, hadis model gini ini butuh penjelasan. Karena ada yang boleh, ada yang tidak. Sehingga orang kalau hanya membaca hadis ini saja tanpa membaca yang lainnya, maka dia langsung melarang, sudah sholat tak boleh sholat lagi. Padahal ada yang boleh, ada yang tidak. Yang tidak boleh itu yang seperti apa, dan yang boleh itu yang apa. Disinilah pentingnya kita membaca penjelasan-penjelasan para ulama, sehingga kita tidak memahami sendiri dengan pemahaman kita yang salah, pemahaman yang keliru. Karena itu beliau Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala ketika menjelaskan fikih daripada bab ini, kata beliau, karohatu sholatil maktubati biniyatil iftirab marrataini ikhtiyaron min ghairi sababin wala ghoradin. Ini penjelasan yang sangat jelas. Jadi dibenci sholat wajib dengan niat sholat wajib dua kali secara sengaja, tanpa ada sebab dan tanpa ada tujuan tertentu. Jadi dibenci ya, orang sholat wajib dengan niat sholat wajib, sholatnya dua kali tanpa sebab dan tanpa tujuan. Misalnya seperti kita tadi, setelah selesai sholat sholat maghrib tadi, lalu ada orang sholat lagi, tidak ada sebab, tidak ada tujuan, sholat lagi maghrib lagi, niatnya sholat wajib lagi. Jadi niatnya sholat wajib dua-duanya, itu dilarang. Sudah cukup, satu sudah cukup, jangan nambah-nambah dalam agama. Dan itu juga termasuk was-was dalam agama. Jadi yang dilarang itu satu sholat dilakukan dua kali dengan niat sama-sama sholat wajib, tanpa ada sebab, tanpa ada tujuan. Karena itu, kalau niatnya bukan niat sholat wajib dan ada tujuannya, ada sebabnya, boleh. Berdasarkan banyak riwayat. Di antara riwayat itu, ada sebuah pertanyaan. Man shalla wahdahu thumma adraka jama'atan yusalliha ma'ahum amla. Kalau misalnya kita sudah sholat di rumah sendirian, lalu kita datang ke masjid, ternyata di masjid itu sedang mengadakan sholat jamaah. Kita ke masjid ya, bukan di rumah. Ternyata mereka sedang sholat jamaah. Apakah kita ikut masuk dalam sholat jamaah itu ataukah tidak? Aktsaru ahli ilmi, mayoritas ulama berpendapat, qawlu aktsari ahli ilmi idza shalla wahdahu thumma adraka jama'atan yusalluna tilka shalah fa innahu yusalliha ma'ahum ayyu salatin kanat minas salawatil khams. Kebanyakan ulama berpendapat, ini jumhur ulama rahimahumullah taala ajmain, apabila seseorang itu sudah salat sendirian, kemudian dia ketika ke masjid mendapati orang-orang di masjid sedang sholat berjamaah, sholat tersebut yang dia tadi sudah sholat. Misalnya tadi ada orang sudah sholat di masjid maghrib, lalu dia pergi ke masjid, ternyata di masjid masih sholat jamaah belum selesai, iya kan? Maka menurut jumhur ulama, dia ikut sholat lagi. Sholat apapun tanpa kecuali, baik sholat subuh atau sholat duhur atau asar atau maghrib atau isya. Walaupun kan ada larangan setelah sholat subuh kan, nanti ada penjelasan, itu sholat tanpa sebab. Jadi misalnya dia sudah sholat di rumahnya, datang ke masjid, ini biasanya kasusnya itu kalau sholat jenazah biasanya ya. Misalnya ada satu jenazah di salah satu masjid, disolati setelah sholat duhur. Kita sholat duhur dulu di masjid kita, terus kita datang ke masjid itu untuk nyolati jenazahnya. Ternyata kita mendapati mereka masih sholat duhur jamaah. Yang benar adalah kita masuk bersama mereka sholat duhur lagi. Itu yang benar. Ini pendapat jumhur ulama. Baik sholat duhur atau sholat asar atau sholat apapun, sholat lima waktu. Ini yang benar berdasarkan banyak dalil. Di antara dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Imam Malik, Abdul Razak, Imam Ahmad, Al-Baghawi, Al-Hakim dan yang lain-lainnya dengan sanad sahihun li ghairihi, melalui jalan Busr bin Mihjan dari ayahnya Mihjan radhiyallahu taala anhu, annahu kana fi majlisin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa adzana bis shalah. Beliau ketika itu sedang berada dalam satu majlis bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu dikumandangkan azan untuk salat. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa fasalla wa raja'a mihjan fi majlisihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit untuk salat. Ternyata mihjan ini malah pergi, tidak ikut salat. Lalu ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma mana'aka an tusalliya ma'an nas? Alasta birajulin muslim?" Kenapa kamu tadi kok tidak mau sholat berjamaah dengan para sahabat yang lain? Bukankah kamu adalah seorang muslim? Lalu kata Mihjan, "Bala ya Rasulullah, walakinni qad kuntu sallaitu fi ahli." "Iya ya Rasulullah, saya orang Islam. Tapi saya tadi sebelum berangkat ke sini saya sudah sholat di rumah saya dengan istri saya, dengan keluarga saya. Saya sudah sholat tadi. Sehingga saya tidak perlu sholat lagi." Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza ji'ta fa shalli ma'an nas wa in kunta qad shallaita." Kalau kamu datang ke masjid, orang-orang itu salat, kamu ikut salat dengan mereka walaupun kamu sudah salat. Jadi enggak benar kalau ada salat, ada orang keluar dari masjid itu enggak benar. Yang benar kamu salat dengan mereka walaupun kamu sudah salat. Bahkan Rasulullah malah tanya, "Kamu Islam apa bukan?" Bila gitu, "Kalau kamu Islam, sholatlah dengan mereka walaupun kamu sudah sholat." Kemudian ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallama salatal fajri fi Masjidil Khaif." Aku ikut bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan salat subuh. Salat subuh bersama Nabi di Masjid Al-Khaif. Masjid Al-Khaif ini masjid di Mina. Ada namanya Masjid Al-Khaif ya. Itu masjidnya dekat dengan Jamarat, dengan pelemparan jumroh. Itu tempo hari warnanya, bangunannya merah, menaranya apa. Itu kita dianjurkan kalau kita di Mina sholat di masjid itu. Bahkan disebutkan di dalam riwayat sahih, pernah sholat di Masjid Khaif itu 70 nabi. Jadi pernah sholat di dalamnya itu 70 nabi. Kemudian falamma qadha sholatahu idh huwa bi rajulaini fi akhiril qaum lam yusalliya ma'ahu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai salat subuh, ternyata beliau mendapatkan ada dua orang di belakang yang tidak ikut salat bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua orang di belakang sendiri tidak ikut salat. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma'aliya bihima," kamu panggil keduanya itu. Dipanggilan, ditemukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di sini fa'utiya bihima tar'atu fara'isuhuma. Dipanggil ya, kamu dipanggil Nabi, gemeter ya, gemeter semua, apa namanya, tubuhnya gemeter. Wah, ada apa dipanggil Nabi? Takut sekali. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana?" Apa yang menghalangi kamu berdua untuk sholat bersama kami? Kenapa kamu tadi tidak sholat bersama kami? Qala, keduanya menjawab, "Inna shallaina fi rihalina ya Rasulullah, kami tadi sudah salat di tempat kami." Jadi dia sudah salat di tempatnya, lalu datang ke masjid, ternyata Rasulullah sedang salat dan mereka tidak salat lagi. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Fala taf'ala," jangan kamu ulangi lagi. "Idza shallaituma fi rihalikuma tsumma ataituma masjida jama'ah fasalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilah." Apabila kamu sudah salat di tempatmu lalu kamu datang ke masjid sementara mereka sedang salat jamaah, maka kamu ikut salat lagi bersama mereka salat jamaah, dan salatmu yang kedua itu dinilai sebagai salat nafilah, salat sunnah. Jadi yang pertama adalah salat wajib, yang kedua dinilai salat sunnah. Jadi ini penting ya. Jadi kalau kita sudah sholat, datang ke masjid, masih ada sholat jamaah belum selesai, sholat lagi. Sholat lagi. Ini keras ya tegurannya Rasulullah tadi yang pertama apa? Bukankah kamu muslim? Ya. Kemudian yang kedua, jangan kamu ulangi lagi. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya juga masih ada riwayat-riwayat diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Dzar ini sahabat yang luar biasa. Sahabat yang istimewa, memegang prinsipnya. Dan beliau tidak peduli dengan penilaian orang lain. Beliau banyak mendapat nasihat, wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau praktekkan. Beliau praktekkan. Dan beliau enggak peduli penilaiannya orang. Ada satu ungkapan yang sangat indah ya, ungkapan dari salah seorang salafus saleh dibawakan oleh Ibnu Rajab di dalam kitabnya Jamil Ulum Hikam. Cuman saya lafadznya kurang ingat. Maknanya itu orang yang dicintai oleh semua manusia itu berarti orang tidak baik. Aneh enggak? Orang yang dicintai oleh semua manusia, dicintai oleh tetangganya, semua sak kampung cinta sama dia, itu berarti orang tidak baik. Aneh apa enggak? Kenapa alasannya? Orang yang dicintai semua manusia, berarti orang itu enggak punya sikap, enggak punya prinsip. Berarti dia itu pelin-pelan, enggak punya prinsip, enggak tegas orangnya. Ada orang mungkar, diam saja. Biar disenangi orang. Ada orang salah, diam saja. Biar disenangi orang. Itu orang enggak baik. Karena orang yang baik itu pasti ada yang cinta, ada yang benci. Berarti dia orang baik. Berarti dia menegakkan kebenaran. Kalau ada orang salah, ditegur. Kamu salah. Ada orang mungkar, ditegur. Kamu mungkar. Sehingga orang itu otomatis benci kepada dia karena ditegur. Karena itu kalau orang itu semuanya cinta, berarti dia orang enggak baik. Karena kalau dia baik, enggak mungkin semua orang cinta. Kalau dia baik, pasti ada orang yang benci. Terutama orang yang pernah dia tegur. Terutama orang yang mungkar, orang-orang jahat. Yang dia selalu menerangkan, ini adalah kejahatan. Ini adalah penyimpangan. Ini adalah penyelewengan. Ini adalah bid'ah. Sehingga dia pun dibenci oleh mereka. Berarti dia orang baik. Itu kata-kata yang sangat mendalam. Renungkan. Cuman jangan disalahpahami. Kalau salah paham bahaya nanti. Salah paham bahaya. Akhirnya nanti Lia Eden berarti orang baik ya. Karena dibenci orang se-Indonesia. Lia Eden seperti itu. Jadi sahabat Abu Dzar ini juga begitu, memegang prinsip, dimusuhi sampai akhirnya beliau hidup sendirian di tengah padang pasir dan matinya mati sendirian karena memegang prinsipnya. Banyak wasiat Rasulullah SAW untuk sahabat Abu Dzar. Beliau ingkari orang-orang yang menurut keyakinan beliau adalah salah. Rahimahullah wa radiyallahu anhu Abu Dzar. Beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kaifa anta idza kanat alika umara yu'akhiruna as-salata an waqtiha aw yumituna as-salata an waqtiha. Wahai Abu Dzar, bagaimana keadaanmu nanti kalau kamu dipimpin oleh penguasa-penguasa yang mengakhirkan waktu sholat atau mereka justru mematikan sholat dari waktunya? Ini adalah bukti mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberitahu oleh Allah nanti akan muncul penguasa-penguasa yang zalim, yang sholatnya itu tidak benar, sholat di luar waktu. Dan ini terbukti pada masa Bani Umayyah. Itu banyak penguasa-penguasa dolim. Sholat seenaknya. Yang namanya penguasa itu kalau sholat jadi imam. Dan dia memaksa rakyat untuk sholat jamaah dengan dia. Yang gak sholat jamaah, dihukum. Nah ini sementara dia mengundurkan waktu sholat. Sholat duhur dikerjakan menjelang asar. Asar menjelang maghrib. Pokoknya rusak waktu sholat. Sampai-sampai ada salah seorang penguasa Bani Umayyah. Sholat subuh dalam keadaan mabuk. Mabuk sholat subuh. Sholat subuh 4 rakaat. Ditegur, telah salam ditegur. Ya, wahai Amir, Anda tadi sholatnya 4 rakaat, keliru tadi. Kata beliau apa? Azidukum, mau ditambah lagi. Jadi bukan ditegur itu senang, mau tambah lagi. Tak tambahin 6 lo nanti. Jadi senang gitu. penguasa-penguasa zalim, hatinya sudah beku. Kemudian kata sahabat Abu Dzar, "Fama ta'muruni, apa perintah Anda untuk saya ya Rasulullah? Kalau saya ketemu dengan penguasa-penguasa yang zalim seperti itu, yang mengundur-undurkan waktu salat sehingga salat tidak punya ruh lagi, mematikan salat." Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli sholata li waqtiha, fa in adraktaha ma'ahum fasalli fa innaha lakanafila." Kalau memang kamu ketemu penguasa seperti itu, kamu sholatlah di rumahmu tepat waktu. Kemudian nanti kamu sholat lagi dengan mereka, walaupun mereka mengundurkan waktunya. Dan sholatmu bersama mereka yang kedua itu dianggap sebagai sholat nafilah, sholat sunnah. Jadi kamu sholat dulu di rumah tepat waktu, nanti sholat lagi tidak apa-apa. Demi untuk melindungi diri dari kejahatan penguasa. Karena kalau tidak sholat nanti mana Abu Dzar? Nanti dia mendapat madorot-madorot, terpaksa sholat. Sholat lagi, tapi sudah sholat di rumah. Jadi sholat yang pertama itu dinilai sebagai sholat yang wajib, yang kedua dinilai sebagai sholat yang sunnah. Jadi bukan dua-duanya sholat wajib. Yang tidak boleh itu tanpa sebab ya, habis sholat, sholat lagi, niatnya wajib lagi, tidak boleh, itu was-was namanya itu. Sudah sholat satu kali sudah selesai, baro atau dhimmah. Kemudian juga termasuk perkecualian pula, bahwa boleh sholat dua kali dengan catatan yang kedua itu niatnya adalah niat sholat sunnah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Ketika itu ada seorang sahabat yang masuk masjid, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai sholat jamaah. Masuk masjid, Rasulullah selesai sholat jamaah. Lalu sahabat tadi sholat sendirian karena terlambat kan. Sholat sendirian, Rasulullah kasihan, orang ini sholat sendirian kasihan, gak dapat pahala jamaah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Ala man yatasaddaqu ala hadza fayusallimahu." Siapa di antara kalian yang mau bersedekah kepada orang ini, lalu sholat bersama orang ini menjadi makmumnya. Disebutkan dalam riwayat sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu yang kemudian bangkit menjadi makmumnya orang ini. Jadi makmumnya orang ini. Jadi imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah. Jadi walaupun misalnya sholat asar, tapi niatnya dianggap itu dinilai sebagai sholat sunnah, bukan sholat wajib lagi. Jadi ini boleh ini ya. Jadi misalnya kita ini sholat sendirian, lalu kita kepingin dapat jamaah, kita ngejak orang, orang udah sholat ayo, jadi makmum saya supaya saya dapat fadilah jamaah, itu tidak apa-apa, boleh. Dan itu termasuk kita bersedekah kepada dia. Cuman kalau kita ini kayaknya repot ya, sholat jamaah aja satu kali sudah capek, suruh sholat lagi. Pada fadilah itu, fadilah itu. Ayo jadi makmum saya sholat lagi. Kemudian juga tentang kisah sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu ta'ala melalui jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu kana yusalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallam thumma yarji'u fayummu qaumahu. Bahwasanya sahabat Mu'ad bin Jabal ini beliau sholat bersama Nabi, jadi makmumnya Nabi. Kemudian beliau pulang ke kampungnya, jadi imam di kampungnya. Disebutkan dalam riwayat, yaitu sholatnya adalah sholat Isya. Jadi beliau sholat dulu dengan Nabi, jadi makmumnya Nabi sholat Isya. Lalu pulang ke kampungnya, jadi imam sholat Isya. Yang kedua dinilai sebagai sholat sunnah. Jadi boleh di sini ya, misalnya orang itu sholat di masjid dulu, lalu pulang ke rumah sholat jamaah dengan keluarganya, enggak apa-apa. Karena orang lain kan harus ke masjid. Orang laki harus ke masjid, enggak boleh sholat di rumah. Kalau alasannya saya sholat di rumah dengan keluarga saya supaya mereka bisa sholat, supaya mereka mau sholat. Kalau memang kamu mau gitu, ke masjid dulu. Sholat jamaah di masjid, terus pulang ke rumahmu sholat lagi, enggak apa-apa. Yang kedua dinilai sholat sunnah. Kemudian di sini ada faedah. Imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah. Boleh. Seperti hadis tadi. Hadisnya siapa tadi? Sahabat siapa? Sahabat siapa? Sahabat Abu Bakar. Imamnya sholat wajib, beliau sholat sunnah, boleh. Kebalikannya, imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, boleh. Seperti hadisnya siapa? Sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau sholat yang kedua sholat sunnah. Karena itu di sini juga para ulama mengatakan, seperti kisah pada bulan Ramadan ya, ada kalanya kita terlambat sholat isya bulan Ramadan, sementara imam itu sedang sholat tarawih. Nah kita tidak apa-apa, kita bermakmum kepada imam yang sholat tarawih, tapi niat kita niat sholat isya, tidak apa-apa. Kita sholat wajib, imamnya sholat sunnah, tidak apa-apa. Dengan catatan setelah imam salam 2 rakaat, kita jangan salam, kita nambahi lagi 2 rakaat. Itu boleh. Tidak ada khilaf di kalangan ulama. Kemudian, ma'asyara muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, ada satu faedah yang sangat penting. Faedah ini dinukil oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir rahimahullahu taala ketika memberikan ta'liq atau komentar di dalam Sunan At-Tirmidzi. Beliau menukil ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dari kitab Al-Umm. Imam Syafi'i punya kitab namanya kitab Al-Umm. Madhab Syafi'i itu adalah madhab yang bagus, madhab ahli sunnah wal jamaah. Bahkan banyak di kalangan ulama, fuqaha wa muhadditsun, mereka adalah bermadhab Syafi'i. Tapi madhab Syafi'i yang benar-benar Syafi'i. Karena kebanyakan sekarang madhab Syafi'i itu sudah keluar dari wajah asli madhab Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i yang asli itu kitabnya adalah Al-Umm, kitab Al-Umm yang muktabar, kitabnya Imam Syafi'i. Atau juga kitab-kitab yang muktabar yang lainnya seperti kitabnya Al-Imam An-Nawawi, terutama Al-Majmu' Syarah Muhadzab, itu indah. Imam Syafi'i itu ahli sunnah wal jamaah, anti dengan bid'ah. Tapi sekarang kebanyakan dari penganut madhab Syafi'i banyak yang menyimpang daripada madhabnya Imam Syafi'i, walaupun mereka mengklaim sebagai Syafi'iyah, madhabnya madhab Syafi'i. Nah, kitab madhab Syafi'i yang asli itu indah, ahli sunnah wal jamaah. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an was sunnah. Jadi banyak paham-paham lain yang dimasukkan ke dalam madhab Syafi'i, yang padahal bukan bagian daripada madhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad loh. Imam Ahmad adalah imam ahli sunnah wal jamaah, imamnya ahli sunnah wal jamaah. Imam Syafi'i ini gurunya. Imam Syafi'i itu kencang, lurus orangnya. Dan Imam Ahmad bin Hanbal dipuji oleh Imam Syafi'i bahwa ketika Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad, beliau tidak mendapatkan orang yang lebih pintar, lebih cerdas daripada Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Imam Ahmad bin Hanbal sangat akhlak kepada Al-Imam Syafi'i, gurunya. Sampai-sampai Imam Ahmad itu kalau di rumahnya tidak berani menyelonjorkan kakinya menghadap rumahnya Imam Syafi'i. Kenapa? Taat duban sebagai bentuk adab. Jadi tidak mau menyelonjorkan kaki ke rumahnya Imam Syafi'i. Padahal rumahnya jauh. Imam Ahmad di rumahnya, di rumah ini adab. Adab ya, akhlak. Akhlak. Jadi menyelonjorkan kaki apalagi di majelis itu tidak akhlak itu. Apalagi di depan sendiri menyelonjorkan kaki. Wah ini perlu belajar adab lagi ini. Adab thalibul ilmi ini. Kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal itu kalau sholat tahajud itu selalu mendoakan guru-gurunya. Ada beberapa nama beliau sebut, di antaranya Al-Imam Syafi'i. Disebut namanya di dalam doa ussahar, doa pada waktu sholat tahajud. Mari kita lihat ya, Imam Syafi'i ini ada kata-kata yang sangat indah tentang orang-orang yang jahat, yang mereka itu tidak mau ikut sholat jamaah dan mereka sengaja mau bikin jamaah sendiri di satu masjid. Apa kata beliau di dalam kitab Al-Umm? Wa idza kana lil masjidi imamun ratibun fa fatat rajulan aw rijalan fihi shalah sallu furada wa la uhibbu an yusallu fihi jamaah fa in fa'alu ajza'athumul jama'atu fi. Apabila di satu masjid itu ada imam rawatib, seperti masjid kita ini ya, ada imam rawatibnya ya. Dan rata-rata tiap masjid yang di kampung-kampung itu ada imam rawatibnya. Lalu ada satu orang atau beberapa orang yang ketinggalan sholat jamaah. Dia datang ke masjid, ternyata sudah selesai sholatnya. Kata Imam Syafi'i, hendaklah mereka sholat sendiri-sendiri. Aku tidak suka kalau mereka sholat jamaah, ngadakan jamaah lagi. Tapi kalau mereka ngadakan jamaah lagi, itu sah sholat jamaahnya. Kenapa? Wa innama karihtu dzalika lahum li'annahu laisa mimma fa'ala as-salaf qablana bal qad 'abahu ba'dhum. Aku membenci hal itu karena itu bukan perbuatan yang dilakukan oleh para salafus saleh sebelum kami. Bahkan sebagian salafus saleh mencela hal itu. Jadi kalau sudah selesai sholat jamaah, orang-orang yang terlambat itu jangan ngadakan jamaah lagi, sholat sendiri-sendiri. Mari kita lihat lanjutannya. Kata beliau lagi, wa ahsibu karahiyata man kariha dzalika minhum innama kana litafarruqil karimah. Aku mengira kebencian para salafus saleh untuk melakukan jamaah lagi itu karena bisa memecah belah persatuan. Sudah ada jamaah, selesai. Kalau kamu terlambat, sholat sendiri. Jangan ngadakan jamaah lagi. Memecah belah persatuan. Wa an yarghabar rajulu anis salati khalfa imami jama'ah fayatakhallafu huwa wa man arada anil masjid fi waqti shalah fa idza qudiyat dakhalu fajamma'u fayakunu fi hadha ikhtilaf wa tafarruq kalimah wa fihi mal makruh. Ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan kata Imam Syafi'i itu ada orang yang tidak suka dengan imam. Dia enggak suka dengan imamnya. Sehingga dia sengaja tidak salat berjamaah dengan imam itu. Nanti kalau imamnya sudah selesai, dia dan teman-temannya tadi itu ke masjid lalu ngadakan jamaah sendiri. Jadi ada unsur kesengajaan ya. Jadi enggak senang dengan imamnya, enggak ke masjid. Imamnya selesai, datang ke masjid dengan teman-temannya ngadakan jamaah lagi. Sehingga di dalam hal ini terdapat perselisihan dan perpecahan. Dan kedua-duanya adalah sesuatu yang dibenci, perpecahan dan perselisihan. Wa innama akrahu hadza fi kulli masjidin lahu imamun wa muadzin. Aku membenci hal ini di semua masjid yang di sana ada muadzinnya dan ada imam rawatibnya. Lalu beliau jelaskan di sini, kalau masjid yang tidak ada muadzin dan imam itu enggak apa-apa. Seperti masjid yang ada di tengah jalan misalnya. Kalau di Indonesia rata-rata ada imamnya ya. Kalau antum misalnya dari Mekah ke Madinah, ada masjid-masjid pinggir jalan yang enggak ada imam rawatibnya, itu enggak apa-apa. Orang datang ke sana rombongan sholat jamaah, lalu mereka pergi, ada lagi rombongan datang sholat jamaah, enggak apa-apa. Karena tidak ada imam rawatib. Tapi kalau masjid ada imam rawatibnya, jangan. Karena dikhawatirkan nanti seperti itu dampaknya. Enggak senang, enggak ikut jamaah, selesai baru datang ngadakan jamaah sendiri. Ini fikih yang amat sangat mendalam. Inilah orang pinter. Inilah orang cerdas. Namun demikian, sebagian ulama mengatakan kalau tidak ada niat sengaja, enggak apa-apa. Sebagian ulama mengatakan kalau enggak ada niat sengaja, enggak apa-apa. Kita memang benar-benar datang dan terlambat, enggak ada niat sengaja, enggak apa-apa sholat jamaah lagi. Sebagian ulama bilang gitu. Karena tidak ada unsur sengaja. Kemudian, kata-kata ini juga dikomentari oleh Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi di dalam kitabnya Al-Aridah. Beliau mengatakan, "Hada ma'nan mahfud fi syari'ah an zaighil mubtadi'ah li'alla yatakhallafu 'anil jama'ah thumma ya'ti fa yusalli bi imamin akhar." Tujuannya ini adalah untuk menjaga syariat dari penyimpangan ahli bid'ah. Karena nanti ahli bid'ah itu tidak suka sholat berjamaah dengan orang yang beda dengan kelompoknya. Lalu kemudian setelah sholat jamaah selesai, dia sholat sendiri berjamaah dengan kelompoknya. Jadi sudah zaman dulu sudah ada bid'ah orang-orang Syiah, Rafidhah, tidak mau dengan imamnya. Atau bid'ah Khawarij, atau bid'ah Mu'tazilah, atau yang lainnya. Tidak mau dengan imam, lalu mereka datang terlambat bikin jamaah sendiri, itu dilarang keras, dilarang keras, memecah belah persatuan dan menimbulkan perselisihan. Jadi sholat. Karena itu juga, kalau seandainya ada orang yang tidak suka dengan imam tertentu, ya jangan sholat di situ, cari masjid yang lainnya. Kan enak kan? Daripada datang ke situ nanti imamnya sholat lalu dia pergi. Ya ini, itu ngacau, ngacau. Jadi lebih baik kamu cari masjid yang lainnya. Tidak masalah, silakan. Mau sholat dengan imam silakan, tidak mau cari yang lainnya. Seperti itu. Ini adalah ucapan-ucapan yang penuh dengan cahaya dari para imam ahli sunnah wal jamaah yang fikihnya sangat mendalam dan pikirannya panjang demi menjaga persatuan umat Islam. Kemudian Syekh Ahmad Syakir ini pula rahimahullah ta'ala bercerita tentang kejadian di Masjidil Haram di Mekah. Atau sebelumnya beliau juga cerita di Masjid Jami' Al-Azhar. Di Masjid Jami' Al-Azhar itu satu masjid ada dua imam, sama-sama imam rawatibnya. Yang satu madhab Syafi'i, yang satu madhab Hanafi. Syafi'i dan Hanafi. Jadi sholatnya dua kali. Yang madhab Syafi'i sholat dengan madhab Syafi'i, selesai. Yang madhab Hanafi sholat dengan madhab Hanafi, selesai. Bahkan di Masjidil Haram di Mekah, menurut Syekh Ahmad Syakir ini ceritanya pula, itu malah sholatnya empat kali. Ada madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Jadi empat kali sholatnya. Hanafi, Hanafi dulu. Kemudian selesai, Maliki. Selesai, Syafi'i. Selesai, Hambali. Atau Jum'atannya pun empat kali. Jika di sana ada empat mimbar. Sampai datang Al-Malik Abdul Aziz Ibn Abdirrahman Al-Sa'ud rahimahullahu ta'ala. Raja Abdul Aziz datang, kemudian beliau membatalkan bid'ah itu. Jadi perlu ketegasan. Oleh beliau dibatalkan, ayo bubar semuanya. Mimbar-mimbar bubar semuanya, tidak ada. Satu imam, ini imam rawatib, kalian semua sholat di belakangnya. Selesai, nurut semuanya. Memang harus begitu. Kita ini perlu penguasa yang tegas. Yang mana tegas dan adil, tidak zalim. Otoriter itu perlu, tapi dengan cara yang benar, bukan untuk mendolimi orang. Karena yang namanya manusia itu gak bisa dibiarkan. Manusia kalau dibiarkan bebas, ngacau, ngerusak, gak karu-karuan. Kita butuh pemimpin yang keras, yang tegas, tapi tentu pemimpin yang adil. Penting sekali. Seperti Malik Abdul Aziz, gak bisa ditolelir. Masa ini ada empat kali sholat, empat, enggak ada satu imam. Imamnya Syekh Sudais. Kalau sekarang kan, ayo kamu semua di belakangnya. Mau madhab Syafi'i, mau madhab Hambali, mau madhab apa, monggo di belakangnya. Itu penting sekali. Kemudian, ma'asyiral muslimin, jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Masalah ini saya kira jelas. Lalu beliau membawakan bab yang nomor ke-80. Yaitu babu taghlidiz zajr an ta'khiri salatil asr ila sfirari syams wa wa'id man fatathu. Bab larangan yang keras daripada mengakhirkan salat asar sampai matahari itu menguning atau memerah, dan ancaman orang yang luput salat asar, enggak salat asar. Jadi ngundur-ngundur asar ya, sampai matahari sudah menguning atau memerah. Lalu beliau bawakan di sini beberapa hadis, di antaranya yang pertama-tama adalah Imam Muslim perawinya rahimahullahu taala melalui jalan Al-Ala Ibnu Abdurrahman, beliau masuk menemui sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di rumahnya, sahabat Anas bin Malik di Basrah di Irak. Anil Ala ibni Abdurrahman annahu dakhala ala Anas ibni Malik fi darihi bil Basrah hina sarafa min adh-dhuhr wa daruhu bi jambil masjid falamma dakhalna alayhi qala asallaitumul asr. Orang-orang ini setelah salat duhur berangkat ke rumahnya sahabat Anas bin Malik. Rumahnya sahabat Anas ini dekat masjid. Setelah sampai di rumah sahabat Anas, ternyata waktu asar sudah lewat. Lalu sahabat Anas tanya, apakah kamu sudah sholat asar? Fakulna lahu, mereka menjawab, inna man sarafna sa'ah minad duhur, kami tadi berangkat dari rumah setelah sholat duhur, sehingga kami sampai sekarang belum sholat asar. Lalu kata sahabat Anas, fasallu al-asr, ayo sholat dulu kalian, sholat asar. Lalu mereka pun sholat asar. Setelah selesai sholat asar, sahabat Anas mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tilka shalatul munafik, itu adalah salatnya orang munafik. Yajlisu yarqubu syams, dia duduk menunggu matahari. Jadi enggak salat-salat maksudnya. Hatta idza kanat baina qarnai syaitan qama fa naqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Sehingga apabila matahari itu telah berada di dua tanduk setan, maka dia pun sholat, dan sholatnya cepet-cepetan, mematuk seperti burung, mematuk 4 rakaat, tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Jadi kata sahabat Anas, orang munafik itu suka ngundurkan sholat, sehingga waktunya mau habis dia sholatnya cepet-cepetan. Kemudian di sini ada kata-kata bahwasanya setan itu ketika terbit atau terbenam itu di dua tanduk setan. Ini banyak penafsirannya. Di antara penafsirannya menurut Imam Nawawi rahimahullah taala, karena memang saat itu banyak penyimpangan, terutama dari kaum penyembah matahari. Mereka beribadah supaya kita tidak menyerupai kaum penyembah matahari. Kan ada kan, kalau matahari terbit mereka beribadah, matahari terbenam mereka beribadah. Jadi setan itu upayanya paling keras diantaranya ketika matahari itu terbit atau terbenam. Sehingga orang yang sholat pada waktu matahari terbit atau terbenam itu dikhawatirkan dia menyerupai para penyembah matahari, seperti itu. Jadi di sini adalah larangan mengundurkan sholat asar sampai matahari itu menguning atau memerah. Kemudian beliau bawakan riwayat lagi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari Abu Al-Malih, kata beliau, kunna ma'a Buraidah fi ghazwatin fi yaumin di ghaim, kami saat itu bersama sahabat Buraidah dalam salah satu peperangan pada hari yang mendung. Mendung kan enggak kelihatan ya langitnya. Faqala bakiru bi salatil asr. Lalu sahabat Buraidah mengatakan, segeralah salat asar. Salatlah asar di awal waktunya. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man taraka salatal asri faqad habita amalu. Barang siapa meninggalkan salat asar, maka amalnya hapus. Ini adalah pentingnya sholat asar. Sehingga para ulama mengatakan sholat asar adalah sholatul wusta, hafidhu ala sholawati wassholatil wusta, sholat asar. Meninggalkan sholat asar amalnya hapus. Dan ini juga merupakan dalil para ulama yang mengatakan orang meninggalkan satu sholat itu kafir. Satu sholat, ini dalilnya. Meninggalkan sholat asar amalnya hapus. Dan orang yang amalnya hapus berarti dia itu adalah kafir. Kalau enggak kafir enggak mungkin hapus. Sebagaimana Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La in asyrakta la yahbatanna amalu." Kalau kamu syirik, amalmu hapus semuanya. Kemudian riwayat lagi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi tafutuhu shalatul 'ashri ka'annama wutira ahluhu wa maluhu." Orang yang terluputkan dari sholat asar, maka seakan-akan dia itu kehilangan keluarganya dan hartanya. Jadi orang yang tidak sholat asar itu adalah benar-benar orang yang rugi, rugi sekali meninggalkan sholat asar dengan sengaja. Saya kira mungkin itu dulu aja. Setelah itu kita masuk pembahasan waktu-waktu yang kita dilarang sholat pada waktu-waktu itu. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah untuk kami agama kami, karena agama adalah merupakan pokok urusan kami. Perbaikilah untuk kami dunia kami, karena kami di dunia dan kami hidup di dunia ini membutuhkan kehidupan dunia. Dan perbaikilah untuk kami akhirat kami, karena ke akhirat itulah tempat kembali kami. Ya Allah, apabila Engkau memberikan kehidupan kepada kami, jadikanlah kehidupan kami itu selalu menambah kebaikan-kebaikan untuk kami. Dan apabila Engkau mewafatkan kami, ya Allah, jadikanlah kematian kami itu adalah istirahat dari semua keburukan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.